Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita dari pembahasan kitab Tafsiril Muyassar, pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 dalam surah Nuh, yaitu firman Allah tabaraka ta'ala, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Kita langsung bacakan tafsirnya. Wallahu anbatakum minal ardi nabata, disebutkan di sini tafsirnya yaitu wallahu ansha'a aslakum minal ardi insha'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menumbuhkan asal dari nenek moyang kalian dari tanah dengan sebenar-benar penumbuhan. Yaitu maksudnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari turab. Dan beliau adalah sebagai nenek moyang banil insan, sehingga asal penciptaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal ard, dari tanah. Kemudian disebutkan thumma yu'idukum fiha ba'dal maut, kemudian Allah akan membangkitkan kalian dari dalam bumi setelah meninggalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah tegaskan dari tanah asal kalian wahai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha nu'idukum, dan pada tanah itulah kalian akan dikembalikan dengan seseorang tatkala meninggal dia dimakamkan di dalam tanah, dikembalikan sebagaimana asal penciptaannya. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah tegaskan lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami akan mengembalikan kalian pada kali yang berikutnya, yaitu pada saat datangnya yaumul ba'tsi wan nusyur, hari mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, sehingga bangkitnya mereka dari dalam tanah. Sehingga di dalam ayat ini menyebutkan kepada kita tentang adanya khabar datangnya hari kebangkitan, termasuk dari konsekuensi iman bil yaumil akhir. Datangnya hari akhir adalah dengan mengimani pula datangnya hari kebangkitan, yang hari kebangkitan ini diingkari oleh mereka, orang-orang kufar. Mereka tidak mempercayainya. mereka menganggap bahwasanya kehidupan mereka yang sebenarnya adalah kehidupan mereka di alam dunia saja. Tidak ada setelahnya mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'aduna in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bibab'utsin. Ini ayat demikian jelas menyebutkan bahwasannya orang-orang kufar mengingkari datangnya hari kebangkitan. Dan seorang mengingkari datangnya hari kebangkitan sebagai pertanda bahwasanya dia adalah seorang yang kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Usulul Thalathah tentang kafirnya orang yang mengingkari datangnya hari tersebut berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'una bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Sehingga disebutkan di sini summa yu'idukum fil ardi ba'dal maut, kemudian kalian akan dikembalikan ke dalam bumi lagi setelah kalian meninggal. Kita ingat kisah anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam tatkala kakak beradik tersebut saling iri antara satu dengan yang lainnya. Sehingga menyebabkan salah seorang di antara mereka membunuh saudaranya. Tatkala dia membunuh saudaranya tersebut, maka dia bingung. Hendak dikemanakan jasad saudaranya. Pada saat kebingungan, kebimbangan berisi berikut penyesalan di dalam dirinya atas perbuatan yang dilakukannya, Allah sebutkan, فَبَعَثَ huraban. Maka Allah Tabaraka Ta'ala mengutus kepada dirinya seekor burung gagak untuk memperlihatkan kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana caranya dia mengubur saudaranya. Dengan burung gagak ini mengubur jasad dari kawannya yang burung gagak juga dimasukkan ke dalam tanah. Sehingga dia pun mengikutinya. Kemudian wa yukhrijukum yaumal ba'tsi ikhrajan muhaqqaqa. Kemudian kalian akan dikeluarkan dari dalam bumi pada yaumul qiyamah dengan pengeluaran yang pasti. Tidak ada kedustaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah menyebutkan tentang sifat manusia tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga sifat. Apa itu? Ana lupa hadisnya itu. Dalam keadaan telanjang, uratan, hufatan, ghurla. Dalam keadaan uratan terlanjang, hufatan tidak mengenakan sendal, ghaira munta'ilin. Dan ghurla, yakni ghaira mukhtatinin, belum dikhitan. Ini keadaan sifat banil insan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana awal kali makhluk kami ciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, belum dikhitan, dan tidak bersendal. Nu'iduhu, seperti itulah kami kembalikan mereka tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian diceritakan dalam riwayat Aisyah, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada nabinya alaihi salat wassalam, suami beliau radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisaa yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Ya Rasulullah, kalaulah demikian maka kaum prianya dan wanitanya akan melihat sebagian mereka ke sebagian yang lainnya. Akan saling melihat aurat sebagian mereka ke sebagian yang lain. Karena dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak mengenakan pakaian, terlihat auratnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, sesungguhnya urusan yang mereka hadapi di waktu tersebut lebih dahsyat, lebih mencekam, lebih mengerikan mereka rasa dibandingkan mereka tersibukkan untuk melihat aurat lawan jenisnya. Ketakutan pada yaumul qiyamah jauh lebih dahsyat dibandingkan ketakutan yang paling mengerikan di alam dunia. Seseorang tertimpa satu musibah, semisal kebakaran dan yang semisalnya, terkadang dia enggak malu harus keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dalam keadaan dia baru keluar dari kamar mandi. Masih telanjang keluar dia. Tidak malu. Demi menyelamatkan jiwanya, demi menyelamatkan dirinya. Ini keadaan sesuatu yang mengerikan, yang mencekam, yang mengkhawatirkan nasib hidup seorang hamba di alam dunia bisa menyebabkan demikian. Terlebih lagi keadaan pada yaumul qiyamah. Nas'alullah salamata wa taufiq wal hidayah. Sehingga dikeluarkannya mereka manusia dari dalam tanah benar-benar sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini termasuk dari prinsip-prinsip iman. Siapa yang mengkafirinya, mengingkarinya, maka dia kafir. Jangankan mengingkarinya, meragukan kebenarannya saja bisa menyebabkan dia kafir. Walayyadzubillah, karena dia meragukan mengingkari sesuatu yang sudah pasti beritanya dalam Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan setelahnya, wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian bumi sebagai satu hamparan yang luas. Bumi sebagai satu tempat yang demikian luasnya. Yani maksudnya adalah dalam tafsir disebutkan, wallahu ja'ala lakumul arda mumahadan kal bisat. Allah menjadikan bumi ini sebagai sesuatu yang luas, seperti bisat, satu hamparan yang lebar. Litasluku fiha turuqan wasi'atan, agar supaya kalian bisa berjalan di muka bumi ini dengan jalan-jalan yang demikian luas. Tidak sempit, tidak membahayakan. Ini diantara ayat yang menyebutkan bahwasanya semua ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala di dalamnya terdapat hikmah, kebaikan untuk para hamba-hambanya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21 hingga 25, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkisahkan tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang perihal kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah hamba-Nya, yang mendakwahkan di tengah-tengah mereka selama 950 tahun. Fama kata fihim alf sanatin illa 50 ama. Namun ternyata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwasanya kaumnya bermaksiat kepada beliau alaihi salatu wasalam, tidak menjalankan perintahnya, tidak pula mengimaninya. Bahkan kaumnya lebih memilih untuk mengikuti seseorang yang tidaklah menambah harta mereka dan anak-anaknya kecuali kerugian dari kalangan pembesar-pembesar kaumnya, yang berharta, kaya, dan punya kedudukan. Disebutkan tafsirnya, qala Nuhun Rabbi inna qawmi bil balighu fi isyani wa takdhibi. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah melampaui batas dalam bermaksiat kepada saya dan mendustakan saya. Wa tab'a ad-du'afa'u minhum ar-ru'asa'a ad-dallina alladhina lam tazidhum amwaluhum wa la auladuhum illa dhalalan fid dunya wa 'iqaban fil akhirah. Mereka orang-orang lemahnya di antara kaumku lebih mengikuti apa yang menjadi pilihan arahan para pemimpin-pemimpinnya yang sesat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mereka ini tidaklah memberikan tambahan kepada mereka berupa harta yang dimilikinya, demikian pula anak-anak keturunannya, melainkan penyimpangan kesesatan di dunia, demikian pula azab pada yaumil qiyamah karena kekafiran mereka. Mereka menggunakan harta mereka dalam rangka untuk bermaksiat kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka memotivasi, memerintahkan anak-anak keturunannya juga bermaksiat kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan tafsirnya, wa makara ru'asa'ud-dullalu bitabi'ihim minad du'afa'i makran 'azima wa makaru makran kubar. Bahkan para pemimpin-pemimpin tersebut yang berada di atas kesesatan membuat satu makar yang besar bersama dengan mereka orang-orang yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang lemah dalam rangka untuk memusuhi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan pengingkaran yang besar yang ada pada diri mereka. Sehingga pada akhir ayat Allah ceritakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah berputus asa dari iman mereka, sehingga mendoakan azab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala membumi hanguskan mereka seluruhnya. Karena disebutkan innaka intazarhum yudhillu ibadaka wa la yalitu illa fajiran kafara. Karena kalau semisal engkau membiarkan mereka, maka pastilah mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang beriman dan menyesatkan para hamba-hambamu yang lainnya dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidaklah mereka melahirkan seorang anak keturunan, melainkan seorang anak yang fajir lagi kufur kepada Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qalu lahum, mereka mengatakan kepada orang-orang yang lemah, para pembesar-pembesar kaum yang mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, la tatruku ibadata alihatikum ila ibadatillahi wahdah. Wa qalu la tadharunna alihatakum, maksudnya adalah jangan kalian tinggalkan perbuatan kalian menyembah sesembahan-sesembahan kalian untuk kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini menunjukkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mendakwahkan kepada umatnya dakwah at-tauhid. Mengajak kepada umatnya sebagaimana ajakan semua para rasul-rasul dan nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya tidak ada bagi kalian ilah sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah utus setiap para rasul tatkala mendakwahkan kepada kaumnya, misi dakwah mereka adalah sama dan satu, an'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan at-taghut. Dan itu merupakan asas seluruh dari kebaikan-kebaikan yang nantinya akan dirasakan oleh setiap hamba. Bila mana kuat tauhid seorang hamba, maka akan kuat pula ibadah-ibadah yang ditopangnya. Bila mana tauhid seseorang mengalami kerapuhan, maka akan rapuh pula ibadah-ibadah yang ditopangnya. Karena kapan seseorang memiliki kerapuhan dalam bab at-tauhid, sehingga menyebabkan dia melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menyebabkan runtuh semua amalan-amalan ibadahnya, dimulai dari pertama kali dia melakukannya hingga terakhir kali dia melakukan amalan kesyirikan. Ini dampak bahaya dari asyirik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kisahkan dalam Al-Quran peringatan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau ya Rasul melakukan kesyirikan, maka akan terputuslah semua amalanmu, dan di akhirat engkau benar-benar termasuk dari orang yang merugi. Dan tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan keadaan para nabi-nabinya, kemudian setelahnya Allah sebutkan dengan salah satu ayatnya yang mulia, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau semisal mereka melakukan kesyirikan, maka akan terputuslah semua apa yang mereka amalkan, dimulai dari awal kali mereka beribadah hingga waktu terakhir, pada waktu mereka melakukan amalan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata putus sia-sia. Sehingga inilah di antara sebab kenapa para al-anbiya al-mursalun mendakwahkan kepada umatnya dakwah at-tauhid dan mengokohkan pemahaman tauhid di tengah-tengah mereka. Tujuannya adalah agar supaya bisa menopang semua amalan-amalan ibadah yang nantinya diamalkan oleh hamba tersebut. sehingga nantinya diharapkan dia terselamatkan dari kesyirikan. Diharapkan nantinya dia bisa menjaga kualitas amalan ibadahnya dengan menjauhi kesyirikan. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kalau semisal kita memperhatikan kitab-kitab tauhid yang dikarya oleh mereka para ulama, demikian banyak. Terkhusus kitab karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, disyarah dengan berbagai syarah oleh mereka para ulama. Bahkan banyak di antara mereka yang mensyarah kitab karya beliau rahimahullahu ta'ala. Tiada lain dan tiada bukan adalah dalam rangka untuk mencontoh dakwah para nabi dan para rasul. Bahkan Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala memiliki satu kitab kecil yang beliau beli judul dengan judul At-Tauhidu awalan ya du'atal muslimin atau ya du'atal islam. Tauhid yang pertama kali hendaklah kalian seru wahai para da'i-da'i islam. Karena melihat keadaan masyarakat pada umumnya di belahan negara-negara dunia, kebanyakan di antara mereka jahil dengan permasalahan at-tauhid. Dan banyaknya para ahli syirik yang berupaya untuk memolesi semua amalan-amalan kesyirikan mereka sebagai satu amalan ibadah ketaatan yang harus dibela, yang harus dipertahankan. Disebutkan tafsirnya allati yad'u ilaiha Nuh, yang diseru oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Nuh menyeru kepada mereka untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut dan menjadikan hanya satu-satunya Allah tabaraka wa ta'ala yang wajib mereka sembah, yang berhak mereka sembah. Wala tatruku waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra, jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr. Wa hiya asma'u asnamihim allati kanu ya'budunaha min dunillah, mereka ini adalah nama-nama berhala-berhala mereka yang mereka dahulu menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanat asma'u rijalin sholihin, dahulunya kelima nama tersebut adalah nama orang-orang soleh di tengah-tengah mereka. Lamma matu awha syaitanu ila qawmihim ayyaqimu lahumut tamathila waswar, tatkala mereka meninggal dunia, maka syaitan memberikan wahyu, memberikan bisikan kepada mereka untuk kemudian membuat kepada mereka berupa patung-patung dan gambar-gambarnya. Kemudian dinamailah masing-masing dari patung-patung tersebut nama orang-orang soleh tersebut. Tujuannya pada awalnya liyan syatu biza'mihim ala ta'ati idza ra'auha. Tujuannya mereka sangka akan bisa semakin menyemangati mereka untuk menjalankan amalan ketaatan bila mereka melihatnya. Falamma dhahaba ha'ula'il qaum wa tala al-amadu, maka tatkala generasi tersebut telah wafat meninggal dunia pula dan telah panjang masa setelahnya, wa khalafahum ghairuhum, sehingga generasi mereka diganti dengan generasi selain mereka, waswasalahum syaitan, asyaitan kembali mendatangi mereka dan memberikan waswas. Asyaitan membujuk mereka dan mengatakan bahwasanya aslafahum, para pendahulu-pendahulu mereka, tatkala membuat patung-patung tersebut, tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah agar supaya ya'buduna tamathila waswar, menyembah patung-patung dan gambar-gambar tersebut. Sehingga kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam terfitnah dengan fitnah orang-orang saleh yang telah tiada meninggal di tengah-tengah mereka dengan membuat gambar-gambar dan patung-patungnya. Dan amalan yang seperti ini terus dilakukan oleh mereka ahlul kitab. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya haula jama'u bainal fitnatain. Ahlul kitab mengumpulkan dua fitnah yang besar yang bisa berdampak merusak akidah tauhid seorang muslim, yaitu fitnatut tamatsil wal khubur. Fitnah mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar orang-orang saleh mereka, dan fitnah mereka dan terfitnah dengan kuburan orang-orang saleh mereka, dengan mereka mendatangi kuburan-kuburan tersebut, bahkan mendirikan tempat-tempat ibadah mereka dengan anggapan bahwasanya beribadah di kuburan seorang yang saleh jauh lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh sebutkan faedah dari hadis Ummu Salamah dan Ummu Habibah tatkala menceritakan pengalaman hijrah mereka dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisi keduanya dalam keadaan sakit. Mereka menceritakan keindahan gereja-gereja di kota Habasyah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tatkala mendengarkan kisah tersebut mengatakan, aha ulai idza mata fihim rajulun salih aw abdun salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada seorang hamba yang saleh, seorang yang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun tempat-tempat peribadatan mereka di atas kuburan-kuburan tersebut dan membuat gambar-gambar dan patung-patungnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terfitnah dengan patung-patung dan gambar-gambar orang saleh mereka sebagaimana terfitnahnya kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam. Ditambah lagi mereka juga terfitnah dengan kuburan orang-orang saleh. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang kisah para pemuda yang ditidurkan dengan waktu yang demikian lama. Ala Allah tabaraka wa ta'ala disebutkan wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Dan berkata orang-orang yang melampaui batas dalam hal urusan mereka sebagai seorang pembesarnya, pemimpinnya, ia mengatakan sesungguhnya kami benar-benar akan membangun di atas gua kuburan para pemuda itu satu masjid yang mereka beribadah di masjid tersebut. Di sana disebutkan faedah dalam kitab Fathul Majid oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala bahwasanya Nabi SAW mencela keadaan ahlul kitab tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid ataukah gereja-gereja mereka dalam keadaan mereka meniatkan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan celaan yang demikian keras sebagai syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana keadaan seorang yang memang benar-benar terfitnah dengan kuburan seorang yang soleh sehingga dia bertabaruk di sisinya dan meyakini bahwasanya orang soleh yang telah meninggal tersebut memiliki andil di dalam mengatur urusan alam semesta dan memiliki andil di dalam permasalahan rezeki mereka. Tentu akibatnya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.